بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Tafsir Al-Muyassar tepatnya pada tafsir surah Al-Jin. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-24, ayat-ayat yang terakhir di dalam surah tersebut. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu 'adada. Menceritakan tentang perihal keadaan mereka, orang-orang musyrik. Disebutkan tafsirnya, hatta idza absara al-musyrikuna ma yu'aduna bihi min al-'adzab, hingga ketika orang-orang musyrikun melihat apa yang mereka janjikan berupa azab, fasaya'lamuna 'inda hududihi bihim man ad'afu nasiran aw mu'inan wa aqallu junda. Mereka akan mengetahui tatkala azab itu terkena kepada mereka, siapakah yang lebih lemah penolongnya dan pembantunya, dan paling sedikit para pasukannya. Artinya apa? Orang-orang musyrikun tatkala mereka merasakan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengerti ternyata selama ini apa yang mereka lakukan adalah satu kebatilan. Mereka faham bahwasanya apa yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membantu mereka, tidak mampu menolong mereka. Mereka akan yakin bahwasanya ternyata apa yang dijanjikan oleh para rasul itu ternyata benar. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat tentang perihal penyesalan yang demikian besar yang diucapkan oleh mereka, orang-orang kafir. Baik penyesalan ini mereka ucapkan tatkala ajal hendak mendekati mereka, hatta idza hadara ahaduhumul maut, tatkala kematian mendatangi mereka, mereka akan mengatakan rabbi rji'uni, wahai Rabbku, kembalikanlah kepada saya ke alam dunia. Dalam ayat yang lainnya mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Duhai, sekiranya saya diakhirkan ajalku walaupun sebentar, pada waktu yang sebentar itu saya akan bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Ataukah penyesalan ini seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, mereka ucapkan tatkala mereka melihat kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat dengan pasti tentang adanya al-jannah, dan melihat dengan pasti tentang kebenaran an-nar. Mereka faham ternyata mereka para atba'ur rusul, pengikut para rasul, dengan keimanan mereka kepada rasul tersebut, mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau engkau melihat keadaan mereka orang-orang mujrim tatkala mereka menundukkan penglihatan-penglihatan mereka di sisi Rabb mereka, itu pada yaumul qiyamah mereka akan mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, absarna, kami pada saat ini benar-benar telah melihat. Melihat kebenaran janji yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada mereka sebelumnya. Wa sami'na, dan kami benar-benar mendengar. Ini istilahnya ainul yakin. Mereka yakin. Ternyata selama ini apa yang dijanjikan oleh Rasul adalah kebenaran. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami lagi ke alam dunia. Sesungguhnya kami saat ini benar-benar sebagai seorang yang yakin. Namun apa yang mereka sesali tersebut, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, adalah satu penyesalan yang sama sekali tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing dari bani insan tatkala mereka hidup di alam dunia, kesempatan hidup mereka di alam dunia adalah sebagai satu-satunya kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka memanfaatkannya dengan baik, untuk mereka benar-benar mau berpikir, untuk mereka benar-benar mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah datang al-maut, tidaklah diberikan kesempatan untuk kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat yang mulia, Allah Azza wa Jalla berfirman, awalam nu'ammirkum, ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum mim mu'ammarin ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Ya, betul ayatnya seperti itu. Hah? Bukankah kata Allah Azza wa Jalla, kami telah memberikan kepada kalian umur agar supaya mengingat orang yang mau mengingat. Wa ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian nadhir, satu peringatan. Sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna dari nadhir adalah asyib, adanya uban di dalam rambutnya, adanya warna putih pada rambutnya yang semakin lama semakin menyebar dan semakin lama semakin memutih rambut yang ada di kepalanya. Itu adalah nazir, peringatan yang Allah Azza wa Jalla peringatkan dengannya masing-masing dari manusia untuk mengingat bahwasanya ajalnya itu sebentar lagi akan dekat. Bahwasanya umurnya sebentar lagi akan sampai batasnya. Sehingga seorang yang mau mencernanya dan memahaminya, ia akan berpikir untuk kemudian memfokuskan sisa umurnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi SAW melarang seorang muslim tatkala rambutnya itu beruban untuk dicat dengan cat yang berwarna hitam. Boleh dengan warna selainnya. Agar mengingatkan seorang bahwasanya rambutnya tersebut itu sudah berubah. Tidak lagi muda seperti waktu yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, a'marum ummati min baini 60 ila 70, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sesungguhnya umur umatku itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 tahun hingga 70 70 tahun. Umur Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diwafatkan oleh Allah azza wa jalla berumur berapa tahun? Hamzah berapa tahun Rasul meninggal dunia? Ya, 63 tahun. Umur umatku itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 hingga 70 tahun. Bisa 60 tahun ya wafat, 61 tahun ya wafat, hingga ke 70 tahun. Seorang muslim dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali di antara mereka yang bisa melampaui dari umur 70 tahun tersebut. Kalau semisal ada yang berumur 71 tahun masih hidup, itu sangat sedikit. Kebanyakannya di bawahnya, antara 60 hingga 70 tahun. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan bab bahwasanya mereka dahulu para salafun salih tatkala menginjak usia tua, maka pada usia tua itulah mereka memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula sibuk berdagang dihentikan dagangnya, digantikan oleh anaknya atau saudaranya. Dia fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari nazir yang memberikan peringatan, yaitu dengan datangnya uban yang merubah warna hitam rambutnya. Nah, disebutkan di dalam tafsir ayat ini bahwasanya orang-orang kafir tatkala melihat apa yang mereka janjikan sebelumnya berupa azab, demikian pula tatkala mereka mengetahui azab tersebut terkena kepada mereka, mereka akan mengerti bahwasanya siapakah seorang yang paling lemah penolongnya dan paling lemah bantuannya, yaitu mereka sendiri. Yang mereka mengharapkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menyerahkan urusannya kepada makhluk dari selain Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-Hajj Allah Azza wa Jalla membuat permisalan, ya ayyuhan nas udhriba lakum mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'un min dunillahi, apa itu? La yakhluqun la yakhluqu dzubaba walau istama'u bi walau istama'u la wa ayasribuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Ya kan, dha'ufa at-talib wal matlub. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membuat kepada kalian satu permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menciptakan walaupun satu ekor lalat. Walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya. Wa ayyasulubhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Dan bila mana ada seekor lalat yang mengambil apa yang disedekahkan, diberikan oleh para penyembahnya, maka berhala-berhala tersebut tidak mampu untuk menepisnya. Tidak mampu untuk kemudian menyelamatkannya. Sebagaimana seorang tatkala makan dan itu adalah makanannya, itu adalah jatahnya. Ketika ada hewan lain ingin mengambilnya, maka dia bisa menepisnya. Adapun makhluk selain Allah Azza wa Jalla zat yang mati, tidak bisa melakukannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dha'ufa at-thalib wal matlub, sungguh betapa lemah at-thalib yang meminta dari kalangan mereka orang-orang musyrikin yang menyembah para berhala-berhala tersebut, wal matlub, dan sesuatu yang diminta berupa patung-patung, demikian pula berhala-berhala yang diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saba, Allah Azza wa Jalla juga mencela keadaan mereka orang-orang musyrikin dan sekutu-sekutunya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tepatnya pada ayat yang ke-22, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samawati wa la fil ardi wa ma lahum fiihima min syirki wa ma lahum min dhahir." Dan ayat yang salahnya, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azina lahu." Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membantah semua kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Orang-orang musyrikin mereka menyangka bahwasanya para berhala-berhala tersebut atau sembahan-sembahan yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jalla itu memiliki andil di dalam mengatur semua alam semesta. Memiliki andil untuk memberikan nasib yang baik kepada para pemujanya. Memiliki andil untuk kemudian menolak bala kepada mereka yang menyembahnya. Allah membantahnya dengan firman-Nya, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samawati wa la fil ardi." Mereka tidak memiliki walaupun seberat biji zarrah, baik yang ada di langit-langit dunia atau yang ada di bumi, mereka tidak memiliki andil sedikit pun untuk menumbuhkannya, untuk mengaturnya, untuk kemudian mengawasinya sampai akhirnya tumbuh dewasa, tumbuh tinggi. Mereka tidak memiliki andil dari melakukannya. Yang memiliki andil dalam hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, khaliqul habbi wan nawa, yang memecah biji-bijian, demikian pula nawa, biji kurma, yang memecahnya sehingga tumbuh menjadi pohon, adalah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ataukah anggapan yang lainnya, mereka menyangka bahwasanya para sekutu-sekutu tersebut berserikat membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah pada ayat yang berikutnya, "Wa ma lahum fiihima min syirkin." Sesungguhnya para berhala-berhala tersebut dalam mengatur urusan langit dan dunia tidak berserikat membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Zat yang Maha Ahad, Zat yang Maha Esa. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, mengatur urusan makhluk, dan semua yang terjadi di alam semesta, baik itu kebaikan atau kemadharatan, bahaya, bencana alam, dan yang semisalnya, itu seluruhnya Allah Azza wa Jalla bersendirian melakukannya. Allahu Ahad. Allah adalah Zat yang Maha Esa. Ataukah anggapan yang berikutnya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla membutuhkan pertolongan mereka, sehingga mereka akhirnya membantu Allah Azza wa Jalla. Ini juga dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. "Wa ma lahu minhum min dhahir." Allah Azza wa Jalla tidaklah membutuhkan dari mereka berupa pertolongan-pertolongan mereka. Allah tidak membutuhkannya. Allah Zat yang Maha Qawi, yang Maha Ghani, yang tidak butuh kepada makhluk, bahkan semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah persepsi atau kemungkinan yang terakhir yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin, bahwasanya para berhala-berhala tersebut atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jalla bisa memberikan syafaat kepada para pemujanya. Bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini dibantah pada ayat yang setelahnya. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan tidaklah bermanfaat syafaat siapapun dan dari siapapun di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali bagi siapa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat sebagai dalil membantah semua hujah-hujah yang dimiliki oleh mereka, orang-orang musyrikin. Sehingga benar Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka tidak memiliki walaupun satu kitmir. Apalagi sesuatu yang besar di atasnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25 hingga 28, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. Hingga ayat yang terakhir. Ini jam berapa ini? 19.33. Nah, baru duduk tidak ada alarmnya. Ini waktu isya 19.33. Disebutkan tafsirnya, ayyuhar rasul liha'ula'il musyrikin. Katakanlah, wahai rasul kepada orang-orang musyrikin ini. Ma adri ahadzal azab allazi wa'idtum bihi qaribun zamanuhu. Saya tidak tahu. Apakah azab yang kalian dijanjikan dengannya itu waktunya dekat? Am yaj'alu lahu rabbi muddatan tawilah. Apakah waktu yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah waktu yang demikian lama? Saya tidak mengetahuinya. Namun janji Allah Azza wa Jalla sudah pasti benar. Seorang yang musyrik adalah seorang yang binasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik binasan itu nantinya mereka akan dapatkan sebelum meninggalnya ataukah setelah wafatnya, seorang tidak mengetahuinya. Karena terkadang sebagian mereka orang-orang kufar. Tatkala mereka kufur dan melakukan kesyirikan, Allah Azza wa Jalla menangguhnya hingga wafatnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaita. Kadang Allah tangguhkan azab hingga mereka wafat dan meninggal dunia. Namun disebutkan di dalam akhir surat An-Naba, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya azab tersebut itu dekat waktunya. Inna anzarnakum azaban qariba. Kedekatan azab ini seperti yang disebutkan oleh mereka para ahli tafsir, maknanya adalah karena sesuatu yang mustaqbal itu secara waktu terjadinya itu sudah pasti dekat. Kullu atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dihukumi masanya dekat, bukan sebagai masa yang jauh. Walaupun itu mungkin 80 tahun, walaupun itu 100 tahun, ataukah yang akan datang yang seseorang lama untuk menjumpainya, dari sisi waktunya itu qarib, dekat. Karena inilah bahkan mereka orang-orang musyrikin tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari alam barzakhnya, padahal mereka tertidur di dalamnya selama berjuta-juta tahun lamanya. Semenjak mereka lahir hingga datangnya yaumil qiyamah, hari kebangkitan, baru mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Yasin, dalam surat Toha, dan beberapa ayat dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwasanya orang-orang kafir menganggapnya kejadian tersebut itu demikian cepat. Seperti dalam surat Yasin, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perihal perkataan mereka, man ba'atsana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Dalam surat Toha, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Apa itu? Apakah dalam surat yang lainnya? Fadhal antum lihat. Mereka menyangka bahwasanya mereka hidup di alam dunia sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah antara waktu duha atau waktu sore. Demikian sebentar. Tidak lama waktunya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga keseluruhan dari pembahasan yang tadi disebutkan, kesempatan dan satu-satunya kesempatan yang dengan yang seorang bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin ketika ia hidup di alam dunia, ketika ia masih bernafas, ketika dia bukan dalam keadaan seorang yang sakarat. Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya pintu tobat tersebut akan senantiasa dibuka oleh Allah Azza wa Jalla selama seorang itu belum yugharghir, belum dalam keadaan sakaratul maut. Wa huwa subhanahu 'alimun bima ghaba min al-absar. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengetahui dari segala sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan-pandangan mata. Mata sekutu mewarakotin illa ya'lamuha. Tidak ada satu pun dari daun yang jatuh dari dahannya melainkan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla di mana jatuhnya dan seperti apa jatuhnya, pada detik keberapa jatuhnya dan di mana lokasinya. Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Bahkan wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tidak ada satu bijian pun yang tersembunyi di kegelapan bumi. Itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang membelahnya. Allah mengetahuinya kemudian membelahnya. Dan mengatur proses tumbuhnya hingga besarnya. Ini semuanya diawasi dan diketahui dan berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan min khalqih. Allah Azza wa Jalla tidaklah menampakkan perkara ghaib yang Allah Azza wa Jalla miliki tersebut kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Illa man ikhtarahu Allahu li risalatihi wartadah. Kecuali bagi seorang yang Allah Azza wa Jalla pilih mereka untuk mengemban risalahnya dan yang diridhoinya. Para Rasul mengetahui sebagian dari perkara-perkara yang ghaib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada umatnya tanda dari tanda-tanda yaumil qiyamah, padahal Rasul tidak melihatnya. Akan muncul pada akhir zaman namun diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada umatnya tentang sifat al-jannah, sifat an-nar, keadaan seorang mukmin tatkala ia berada di alam barzah, seorang yang kafir seperti apa, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang mengetahuinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seperti kisah Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana Khidir melubangi satu perahu. Bagaimana Khidir membunuh seorang anak. Bagaimana Khidir membenahi tembok yang hendak roboh. Ini disebutkan pentafsirannya dalam keadaan Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak mengetahuinya. Illa man irtada min rasulin. Kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla pilih dari kalangan para rasulnya. Fa innahu yutli'uhum ala ba'dil ghaib. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada mereka sebagian dari perkara-perkara yang ghaib. Namun tidak seluruhnya dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Sehingga tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang kapan datangnya hari kiamat, maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan secara tegas, mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang pertanyaan ini dengan yang bertanya itu sama-sama mengetahuinya. Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak mampu untuk menyebutkannya. Ila rabbika muntahaha, karena kepada Rabbmu berakhirnya jawabannya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Wa yursilu min amamir rasul wa min khalfihi malaikah yahfazunahum minal jin. Allah Azza wa Jalla mengutus di depan Rasul, demikian pula di belakangnya para malaikat-malaikat yang menjaga beliau dari bangsa jin. Allah Azza wa Jalla yang menjaga dan memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'alla yastariquhu wa yahmisu bihi ilal kahana. Agar supaya para jin tersebut tidak menyurinya, tidak mengambilnya, kemudian menyampaikannya kepada para kuhan, kepada para dukun. Semuanya dijaga dan terjaga serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liya'lama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna ar-rusula qablahu kanu ala mithli halihi min at-tablighi bil haqqi was-sidqi. Agar supaya Rasul mengetahui bahwasanya para rasul-rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam sama keadaannya tatkala mereka menyampaikan kebenaran dan membawa al-haq tersebut. Wa annahu hufizu kama hufizu minal jinni, bahwasanya ia dilindungi sebagaimana para rasul-rasul yang sebelumnya juga mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin. Para rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah Subhanahu ahata 'ilmahu bima 'indahum zahiran wa batinan minasy syara'i wal ahkami wa ghairiha. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla meliputi ilmunya, ataukah ilmunya meliputinya dengan apa yang mereka miliki, baik yang zahir maupun yang batin, berupa syariat-syariatnya dan hukum-hukumnya dan yang semisalnya. La yafutuhu minha syai, tidak ada satupun yang terluputkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para rasul tatkala mereka menyampaikan syariat diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala para rasul menerapkan kepada umatnya hukuman-hukuman dan menyampaikan kepada mereka hukuman-hukuman tersebut juga diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya hukum-hukum yang disampaikan para rasul dan syariat-syariat yang disampaikan oleh para rasul adalah merupakan berasal dan bermuara dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga Allah Azza wa Jalla tatkala membantah adanya persangkaan dari sebagian dari mereka orang-orang musyrikin yang menyangka bahwasanya Rasul adalah sebagai seorang manusia biasa yang berani berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, yang berani berbicara tanpa ilmu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allah membantahnya dengan firman-Nya, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin." ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. Karena semua yang dilakukan oleh Rasul berada di bawah pengawasan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala ahsa kull shay'in 'adada falam yakhfa 'alayhi minhu shay'. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjaga, mengetahui segala sesuatu, baik secara bilangannya. Dan tidak ada yang terluputkan, tersamarkan sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga dan mengingatnya. Menjaga dan mengingat semua perbuatan-perbuatan hamba. Mengetahui secara detail dan mengingat semua apa yang dilakukan oleh para makhluk. Sehingga disebutkan dalam ayatnya, tatkala mereka menghadiri penghisaban dari sisi Allah Azza wa Jalla, kemudian nampak di hadapan mereka amalan-amalan yang dahulu kala mereka tidak menyangkanya. Nampak di hadapan mereka semua amalan-amalan yang mereka tidak menyangka, amalan yang sepertinya akan dihadirkan dan dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan akan nampaklah dari sisi Allah Azza wa Jalla semua amalan-amalan yang mereka itu tidak mengiranya. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu a'lamu bishawab tentang keutamaan bulan Rajab sendiri. Ini setahuannya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan untuk seorang berpuasa di bulan tersebut. Ini mungkin antum bisa melihat fadhal di apa namanya website, demikian pula internet, Telegram dan WhatsApp. Ini baru-baru disebutkan tentang perihal hadis yang lemah seputar keutamaan di bulan Rajab tersebut. Sehingga tatkala seorang mengkhususkan bulan ini dengan berpuasa, ini membutuhkan dalil. Al-qaidah al-ma'rufah indal ulama, al-aslu fil ibadah al-mamnu'. Asal dari seseorang melakukan ibadah itu dilarang, diharamkan untuk seorang melakukannya. Hingga ia mengetahui adanya dalil yang membolehkan ibadah tersebut. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.